السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'a silal muslimi wal muslimat, pemirsa dimanapun berada, jamaah sidang majelis salat zuhur yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah izin Allah kita bisa berjumpa berkumpul di masjid Al-Falah ini di gedung Jerman di BSD, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini betul-betul kumpul yang membawa hikmah, membawa persatuan dan kesatuan, bukan perpecahan yang kita selimuti dengan bahasa Islam dan lain sebagainya. Kita menginginkan Islam ini betul-betul menjadi sebuah hukum yang memang Allah turunkan melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yusrun. Ya nadina yusrun, karena agama merupakan sebuah kemudahan. Jadi kalau sampai orang beragama menjadi sulit, ada yang salah. Agama ini mudah. Ad-dinu yusrun. Yassiru wa tu'assiru, basiru wa tunaffiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Jadi agama enggak menimbulkan kesulitan, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan. Ya. Karena hidayah yang kita hayalkan itu datang dengan sabab. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini Allah yang bilang di Al-An'am 82 itu. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Janji Allah lahumul amnu, dipastikan untuk mereka itu al-amnu, ketentangan, ketenangan, ketenteraman. Wa hum muhtadun, mereka diberikan hidayah. Jadi jangan pernah ngayalin hidayah datang dalam diri kita, masyarakat kita, keluarga kita dengan cara anarkis gitu loh. Karena justru Islam tawarkan al-amnu, ketenangan, ketenteraman. Mungkin terjadi keanarkisan kalau di medan tempur, lawan kita tidak perang loh, gitulah. Ini kita suka kena apa? Kena tawaran-tawaran produk negeri asing ini, gitulah. Kita sudah terlalu lama menjadi bangsa yang enggak bangga dengan produk negeri sendiri, gitu. Sehingga banyak sekali tawaran-tawaran negeri asing yang melihat ini Indonesia pasar empuk buat menawarkan produk, gitu. Dalam semua hal, bicara perekonomian, bicara akidah, bicara etik, aduh, masya Allah. Ya. Udah dibilang Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam ini. Sehingga kita kalau kita bawa Islam kemanapun pasti cocok. Cuma kan Islam yang mana, Ustaz? Nah, kita tinggal di negeri yang orang beragama Islamnya beragam, betul? Kita mau lihat Islam model apa di negeri kita ya, deh. Ya, kita mau lihat orang ngaku Islam gak demen sholat, bejibun di depan. Kita mau lihat orang menghalalkan bom bunuh diri, mengaku Islam pun ada, betul. Mencaci maki, menghujat, mengatasnamakan Islam pun ada. Masya Allah. sehingga mempertontonkan keunikan dalam bahasa jihad. Padahal jihad ibadah yang dicontohkan, bahkan puncak agama. Wadirwatus sanami al jihad fi sabilillah. Puncaknya agama ya jihad. Ini jihad bukan main-main, bukan jalan pintas yang dicari untuk mendapat surganya Allah, bukan, perhitungannya matang. Anak muda datang ke Rasul di atas kudanya yang gagah, bertubuh dengan layak pandang. Bersilang di badannya panah, siap untuk dilepaskan. Pedang bersilang di pinggangnya. Jago perang dah, gak layak tolak. Datang ke Rasul, ya Rasul, izinkan aku berjihad bersamamu, ya Rasul. Belum layaknya. Tapi kata Rasul, baiklah. Punya orang tua gak? Punya, Rasul. Berbaktilah. Jihad, bakti dulu ngomong jihad. Ini kan kita banyak jihad sama orang tua berantem kalau pulang. Mak, minta duit mak, ngapain mau jihad. Ini, gak tahu jihad produk siapa nih. Ya. Agama bukan menurut kita, agama sudah berlaku. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Nah, kita akan bahas sebuah bab yang berkaitan dengan al-wala' wal-barok nih. Loyalitas dan berlepas diri. Kalau bicara hukum mutlak harus ada awala dan barok. Karena nanti banyak juga orang yang menganggap bahwa Islam ini toleransinya tinggi lah. Jadi kalau perlu kita ini asal enggak beribadah dengan mereka, kalau cuma sekedar mirip enggak berat, enggak apa-apa. Ya, buat apa ada hadis yang mengatakan Khaliful Yahud wan Nasara? Itu yang ngomong bukan Haji Dudung, betul Rasul. Berbedalah kalian dengan Yahudi, Nasrani, siapa yang ngomong? Rasul, Haji Dudung, Rasul. Berbedalah dengan Yahudi, Nasrani, Khaliful Yahud wan Nasara. Ada bahasa-bahasa seperti itu Rasul. Sehingga akan tampak nanti perbedaan agama yang mencuat kalau kita bicara Islam dengan agama lain. Makanya jam terbang sahabat dalam maksiat ini membuat mereka punya dinding pemisah ketika mereka masuk Islam dengan benar. Apa kata Umar? Kalian gak tahu kesyirikan seperti kami mengetahuinya. Mereka pernah ngalamin kesyirikan. Kita anggap biasa menggantungkan gelang kalung di leher. Sahabat bilang, bahwa syirik ya. Dulu kita awalnya begini. Kalian gak berasa, kalian anggap biasa. Beliau tasyabuh. Menyerupai, nanti ada bab tasyabuh itu. Menyerupai. Kalau sahabat dibilang cincin emas gak boleh buat laki-laki, ya udah gak, dia gak mau pakai yang namanya mirip-mirip emas gitu. Apalagi emas. Kalau kita kan masih nawar, kalau disepuk. Dibilang jangan mirip. Kita masih begitu tuh ya. Gak saklek, dia pikir hidup lama kali itu. Udah sering ulama pakai menggunakan bahasa lantar jial ayam melati madot. Tidak akan pernah kembali harimu yang telah lampau. Waktu bergulir tidak kembali. Sehingga jangan buang-buang waktu. Sehingga kalau hukum sudah memang qati, putus sudah. Tidak ada konsekuensi yang lain. Belajar pakai Niyal Azab 36 yang mengatakan, wa makana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amra ayakunna lahumul khiyaratu min amrihim. Maaf bikhiarah ya akhi. Tidak ada pilihan lain sudah. Bicara antum belum mampu, antum istighfar karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan. Jangan hakimi agama orang lain. Mulai belajar berhusnuzon dalam berinteraksi sosial kita. Ya. Jadi kalau sampai kita sudah berbuat sebuah kebaikan, buktikan dengan akhlak. Anda yang sudah bisa sholat 5 waktu, qobliha ba'diyah. Alhamdulillah. Dilala ada orang yang baru belajar sholat, udah support, jangan dihakimin. Karena kan dia belum tahu masalah masbuk ya, masalah mengkodo, menjama, dia belum paham. Antum jangan jadi hakim buat agama mereka, mentang-mentang udah bagus. Innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Lihat orang masuk, waduh. Dia enggak sholat, dia lambat. Ntar dulu ya akhi, antum galak benar masya Allah. Nunggu ini gak minum madu makan tahun. Mungkin dia kena macet, betul? Atau mungkin dia belum paham keutamaan sholat berjamaah. Atau mungkin dia juga gak bisa menghindari aktivitas, betul? Sudah mulai berhusnuzon. Karena husnuzon itu awal sebuah kebaikan, zon yang buruk itu awal keburukan. Wadhalikum zonnukum alladhi zonantum birabbikum ardaakum fa'asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu itu yang membuat kerusakan. Kenapa kita enggak berloyalitas? Ini kan muslim. Mana walaknya kita gitu loh. Kalau kafir mungkin kita barok lah ya, berlepas diri. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Allah Ibrahim kepada ayah dan pengikutnya. Inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Baro'ah. Tegas hata babi sendiri kalau masalah akidah mah maaf ya. Tapi Islam enggak buat permusuhan, tawarannya kan begitu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Kalaupun sampai orang tuamu jahadaka, ada kesungguhan an tusyrika bi, mengajak kamu berbuat syirik padaku, kata Allah. Fala, bukan wala, fala, lebih cepat tutihuma, fala tutihuma, jangan patuh. Ini enggak main-main, karena sudah bedanya di sini. Tapi Islam tawarkan wasahibhuma, bukan fasahibhuma. Wasahib ada jeda, tentu ada usaha untuk menjadikan orang tua yang berbeda akidah sahabat. Jadi enggak gampang bersahabat sama orang yang beda akidah, enggak gampang. Iya, cuma jadikan dia sahabat, ada usaha. Lihat cara Islam. Islam tahu ini haram, hilangkan amar ma'ruf nahi munkar. Cuma kalau bisa dia bertaubat, kan begitu. Kita ngelihat orang berbuat salah, dakwahkan, kalau bisa dia bisa taubat. Ini orang kafir, dakwahkan, kalau bisa dia taubat. Artinya enggak mengedepankan emosi. Dan kalau sudah pakai emosi, rusak. Gimana dia mau taubat? Ya enggak bisa. Biarin kan, usah taubat sekalian, penuh Islam. Ya, agama enggak begitu. Ada kefiat. Nah, ini kita butuh nyontoh Rasul. Ya, loyalitas Rasul tuh Masya Allah. Apa yang mengatakan al-mu'minu lil-mu'minin kalbunyan yasudu ba'dukum ba'ma. Khiyarukum khiyarikum li ahlikum wa ana khiyarun li ahli. Masyaallah. Khairun nas anfa'uhum linnas, lihat loyalitasnya itu. Asyidda'u ala al-kufar ruhama bainahum wa aqsus salam bainahum. Banyak loh. Loyal sama orang Islam, loyal. Kenapa? Karena di Islam ini bukan cuma pahala kita berbuat sebuah kebaikan, tapi menjadi penyebab orang berbuat baik pun pahala. Itu di Islam. Jadi loyalitasnya tampak sekali. Ya mungkin saya gak bisa bikin masjid, cuma saya lihat orang kok subuh sepi, hujan mulu, kenapa? Becek, rapiin deh jalan. Nah, gitu. Saya gak bisa bikin masjid, cuma saya cuma bisa bikin penuh masjid. Ah, santai ya. Bagus buat antum. Ini dia lihat adanya sesuatu yang penting untuk dilengkapi. Itu kan dakwah Rasul. Apa kata Nabi? Dakwahku dengan Nabi sebelumku, Rasul sebelumku, itu seperti orang yang membangun sebuah bangunan yang sempurna. Aku cuma melihat beberapa bagian yang belum sempurna, itu aja. Lihat cara Rasul. Dia tidak hakimi, ada tradisi. Dia cuma islamkan. Ini kumpul udah bagus bener, malam Jumat gak diundang sampai penuh, betul? Oh iya. Jangan jadi rame. Mungkin masalahnya cuma yang dibaca itu-itu aja, betul? Terpenuh, Ustaz. Tad, antum di wadat. Di mana, kek? Datang mari, Tad. Di kampung mana ada perbuatan bid'ah, Tad. Terus, bubarin, Tad. Dia temen, Ustaz pulang, motor dikempesin. Kan? Dia pakai bahasa yang baik, masalahnya di mana sih? Nah, itu ngumpul dah, acara bintang ini. Tadulu, ngumpulnya kapan? Malam Jumat, Tad. Yang bagus, Idul Ayam. Bilangnya di mana? Ya, iya. Cuma, ngaji, Tad. Ya, cakep ngaji. Nah, ayatnya kan, kenapa ayat itu aja, oh itu masalahnya itu doang, nggak usah panik, santai aja bro. Udah serahkan ke ahlinya, betul. Ada mau datang. Antum murah sempat. Wah, antum abu-abu nih. Abu-abu. Kalau sedikit dikit abu-abu, abu-abu. Putih sama hitam abu-abu. Subhanallah. Hilang yang memimpin, tapi terjemahin kalau bisa. Tak ada mau ikut, cuma terjemahin. Kalau bisa, dia bisa. Dia panggil, ambil. Bisa acara kita terjemahin, gak mungkin bisa pula ya, suratnya panjang, butuh sebulan. Habis sebulan kita tanya lagi, gimana bulan depan surat yang sama, butuh surat lainnya kan? Bosen ini dulu. Ada punya majelis. Sebenarnya kalau kita sikapi dengan ilmu mah selesai. Cuma kadang-kadang ini kita ego, kita pengen orang paham kita. Itu kesalahan kita. Kita lupa datangin hidayah itu jawabnya Allah, bukan jawabnya kita. Jangan suka ambil jawabnya Allah. Itu urusan Allah. Tugas kita apa? Membuat semangat orang didatangi oleh kebaikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Begitu bahasa Quran. Walladzina jahadu fina. Orang yang bersungguh-sungguh fina dalam ibadah kepada kami, kata Allah. Lanahdiyannahum subulana. Lailan tawqid lanahdiyannahum. Dua taukid dalam hal ini, lam dan nun, dipastikan dan sudah kami pastikan, kata Allah, hidayah untuknya. Bagaimana? Bikin dia sungguh-sungguh. Jadilah orang yang menjadikan orang lain bersungguh-sungguh dalam beragama. Iya. Dan kita ngomong agama, jangan ngomong kelompok dan partai. Agama ya agama. Agama bukan organisasi. Agama ya Islam. Islam bukan organisasi. Dari zaman dulu, inna dina indallahil Islam. Cuma kan rusaknya kemarin ini kita organisasikan agama, itu yang jadi masalah. Produk negara lain yang masuk ke negeri kita, itu yang terjadi di sini. Sampai-sampai kita pengen negeri ini sama negeri asal itu Virto, betul? Ya gak bisa. Ini Indonesia. Ada aturannya. Ya. Kalau hukum sih gak berubah. Kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat. Tapi kalau ijtihad guru masing-masing, ntar dulu jangan dimana-mana berijtihad. Masya Allah. Boleh pemilu tak haram. Enggak ada di Islam pemilu tak. Emang ada pemilu bahasa Indonesia, betul? Enggak ada pemilu di Islam. Ada yang ngambil bahasa Arab dari pojokan mana pemilu? Famalai familu familu. Itu masih kata pemilihan umum. Milih dan dipilih di Islam ada. Usulnya ente tinggal di mana? Di Indonesia. Di mana negeri itu pemimpinnya dipilih, betul? Hah? Ente enggak milih enggak dosa. Ente milih juga alhamdulillah. Cuma ente milih atau enggak milih pasti ada yang terpilih, betul enggak? Kalau kita enggak merhati negeri kita dengan cara yang betul, akhirnya siapa? Temannya si Asar Basat lagi yang keangkat, betul? Basar-Asad lagi yang sangat perusahaan dibantai Islam di Indonesia, betul? Gak bisa. Ya, jadi jangan suka terkecoh dengan fatwa-fatwa ustaz, bukan fatwa ulama. Kita butuh fatwa ulama, bukan fatwa ustaz. Ulama yang memang gak dilakukan keagamaannya. Walaupun berat terasa, tapi itu kemuliaan gitu loh. Kita berharap ada loyalitas dalam hal ini. Karena jujur, kalau tidak serampangan, pahamilah bahwa di Islam itu sesuatu yang baik, jalannya baik. Seperti sesuatu yang diharamkan dalam Islam, semua caranya haram. Kayak Islam ngomong zina, wala taqrabu zina. Zinanya gak dibahas karena udah pasti haram. Udah jangan diotak-atik, haram dan zina. Jangan bilang halal. Makanya apapun yang namanya zina haram. Walaupun diganti baju mut'ah tetap zina. Ya, kawin kontrak. Tadi kita lagi tren tuh ya. Fenomena kawin kontrak, ada yang bilang boleh, ada yang enggak, udah enggak boleh, enggak ada niat cerai dalam nikah. Saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin 10 juta setahun. 7 bulan over kontrak. Dia pikir beli Mio kan. Anak orang tuh. Ini bahaya sekali di kita nih, ada, sudah ada yang begitu ya. Nah, kita harus ada loyalitas lah. Perempuan muslimah itu terlindungi. Sepakat kita ya menjaga yuk negeri kita, gimana caranya ini perempuan pada pakai kerudung deh. Karena hukum asalnya enggak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Kita dukung. Kita dukung. Karena perlu baju-baju yang enggak senonoh pun kita enggak beli, karena kita enggak bisa melarang orang produksi kan. Yuk kita dukung, bahwa perokok pasif itu bahaya. Makanya yang di mana-mana yang namanya pabrik rokok apa segala ini kita enggak bisa nutup. Kenapa? Pajaknya lumayan dari pemerintah gitu kan. Bahkan cuma di Indonesia rokok mendukung program kesehatan, cuma di Indonesia doang dong. Olahraga dan lainnya. Negara lain enggak ada, Masya Allah. Nah, buat antum kabarkan kepada masyarakat tentang bahayanya. Ya, mulailah kita berusaha untuk loyal dalam hal ini supaya masyarakat enggak terkecoh. Karena ya Allah, tadi saya pakai bahasa yang gampang sekali. Ya, pengajian di pagi tadi saya dari Bogor sampai kemari motong-motong lewat Cisayong belakang sampai kemari ya lumayan juga sih ya. Itu sepanjang jalan iklannya rokok mulu. Mendingan dikit gak di STNK turun cepet riba. Ini negara Islam iklannya dosa semua gimana sih? Pantesan susah banget kita bener di negeri ini ya. Lalu iklannya setan semua. Subhanallah. Ini kita diem-diem aja, biasa kita dewasa bisa paham itu gak boleh. Anak kita kan belum tahu mana menarik-menarik betul lagi iklannya. Ada yang berempat ngeliatin pemandangan my trip, my adventure. Kenapa sih gak Rabbana makholak tahadabat. Ya Allah, kita menciptakan semua sia-sia. Masya Allah, pemandangannya dahsyat ini. Anak lihat, jadi ada keterpancingan, karena kan mata telinga ini kan pintu hati. Kalau sering lihat yang baik, dengar yang baik, hatinya baik, yang keluar baik. Tapi kalau hatinya jelek, matanya ngelihat yang jelek, telinganya ngedengar yang jelek, hatinya jelek, yang keluar apa baik? Yang bertahan apa baik? Ya apa aja yang jelek-jelek keluar kalau begitu. Ya karena enggak terbiasa. Coba loyalitas kita di mana? Jangan cuma bahas walak dan balak tapi prakteknya bingung. Ya kalau ngebahas detail sudah ada di kita tinggal baca. Tapi praktek coba deh. Mana sense of belonging kita, kepedulian kita sama orang Islam coba? Ya. Coba pandaikan masyarakat untuk mengerti. Ya, tak terasa nanti hukum itu menunjang program yang positif. Kita didik anak-anak kita untuk tahu atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Bahasa yang gampang aja. Taat sama Allah, Rasul dan pemerintah. Selama memang kalau pemerintah manusia la taat li makhlukin fi ma'syiatil khaliq. Tidak ada patuh kepada pemerintah atau maksiat kepada Allah, betul? Sehingga kalau enggak melanggar aturan Allah, lakukan. Anak-anak paham. Sampai pakai motor, kenapa pakai helm pun tahu karena taat dengan pemerintah. Jadi bukan karena rebusi, bukan. Ada pahalanya kok. Enggak sembarangan pakai busway jalurnya dipakai, enggak. Peraturannya enggak begini. Terlambat kita kalau enggak lewat situ, enggak apa-apa. Tapi kan kita enggak berdosa. Artinya disiplin tampak nanti dengan sendirinya. Makanya kalau sampai orang paham agama ditakutin tuh aneh. Yesus mau bilang apa? Ustaz, banyak yang berkamuflase dengan penampilan Islam. Iya, itu yang terjadi. Kenapa? Karena taklid. Beragama dengan taklidil a'ma, beragama dengan mengikut secara buta. Agama bukan taklid, agama bukan taklidiyah. Agama ittiba', ittabi wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini ittiba'. Agama ini mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa setiap umat diutus seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Setiap rasul yang diutus pada setiap umat, ani'budullaha, untuk mengajarkan ibadah yang memang manusia tercipta untuknya. Sehingga wa kullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Setiap nabi dan rasul ini punya cara beragama. Enggak usah belajar yang lain dulu, nabi kita aja dulu deh. Karena nanti di negeri kita juga beragam. Orang beragama dengan Nabi Muhammad, tapi cara praktiknya bukan dengan cara Muhammad. Dolin, sesat. Lihat ayat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dolin, sesat siapa? Nasara. Beragama tanpa contoh. Sampai sekarang hatta perayaan tanggal 25 Desember. Mereka sendiri ragu apa betul. Pakai nawarin kita pakai topi center class. Kita gak nyuruh dia pakai topinya Pangeran Diponegoro. Dan lain sebagainya. Tolonglah ya. Masing-masing punya kolom. Ya. Lakum dinukum. Walian. Jangan suka bikin kita mirip. Udah banyak peraturan yang mirip, betul. Laki gak bisa praktekin sunnah dalam kehidupannya. Sekarang kayak dipaksa suruh mirip. Maaf. Mantasab bahabi kaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum tergolong kaum tersebut, bahkan paling bahaya, kata Rasul, anta ma'aman ahbabta tuhsar yawmal qiyamah bima mata alih. Kau akan dibangkitkan bersama orang yang kau suka, kau cinta, yang kau ikuti. Bahkan kau dibangkitkan seperti kau diwafatkan, kebayang tidak? Anak-anak kita gak paham, ikut-ikutan tren luar yang dia gak paham, tradisi buruk yang ditanamkan Belanda sejak dulu. Dibikin masyarakat gak punya keyakinan, gak punya kemantapan. Negeri yang gemah ropah laut jinawi ini gak bermanfaat sama sekali. Negeri yang subur makmur pun gak bermanfaat sekali. Masya Allah. Sampai-sampai orang Islam gak paham apa hikmah dibalik zakat fitrah yang kita keluarkan, gak paham. Berlaku di semua negeri, berlaku apa yang kau makan, apa yang zakat fitrah tersebut, bahan makanan pokok tiap negara berbeda-beda. Tujuannya apa? Supaya bahan makanan pokok itu manfaat buat diri kita. Di Arab gandum, korma, mentega, keju itu yang mendominasi makanan orang sono, itu yang dikeluarkan. Di kita ya beras, sagu, jagung, betul. Mana yang kau sering makan? Ya nasi dan beras, ya, alhamdulillah. Ini zakat fitrahnya beras, ya, giran yang dimakan malah delivery order, betul. Bahkan ada yang bangga nggak makan beras sudah lama. Alhamdulillah saat itu udah nggak makan nasi, saat. Udah masuk 3 tahun saat. Karena nasi kurang bagus saat. Zakat fitrah pakai apa ya? Pakai beras tuh. Makan apa dong? Terus nggak dimakan, hikmahnya di mana? Karena kan kata dokter nasi kurang bagus, tak denger ya. Jenderal Sudirman makan nasi di pahlawan. Nanti bisa harapkan yang Allah halalkan gimana ceritanya gitu. Nah, kita lupa hikmah di balik zakat fitrah yang kita keluarkan. Kalau betul tuh beras dapat dengan cara yang halal, kita zakatin berkah yang kita makan. Itu kan hikmahnya zakat. Yuzaki tazkiyah, mentazkiyah. Tudiul bala, menghilangkan bala. Cuma mau bilang apa? Kita enggak merasakan, kita beli beras pakai uang konvensional. Beli beras pakai kredit card, ya mau bilang apa? Talbis dong. Jangan heran kalau tuh makanan kok enggak menyehatkan kita. Dulu kayak enggak ada masalah orang makan beras gitu. Ini halal kayak begini kita anggap biasa, hati-hati. Loyalitas kita dalam agama ini perlu ditekankan. Kenapa? Berbangga dengan hukum paling tidak. Karena Islam sudah rahmatan lil alamin. Mau dibawa ke pojokan negara manapun rahmatan lil alamin. Kalau sampai ada Islam yang gak cocok di sebuah negara, ada yang salah. Sama dengan agama yang kita dakwahi ke masyarakat, kalau gak diterima di sini, ada yang salah. Jangan-jangan kita ini emang yang gak pandai menyampaikan. Karena hukum asalnya agama itu asik. Semua orang pasti suka sama agama. Gak ada yang gak suka. Dari zaman sahabat yang betul-betul benci sama agama, mereka mengatakan, waja'ana Allah bihadal khair. Allah datangkan kepada kami al-khair. Al-khair Islam. Mereka bilang Islam itu al-khair, a good. Sesuatu yang baik. Islam baik. Tapi kenapa kemarinnya kita kalau bicara Islam menakutkan? Ada yang salah. Mungkin karena kebodohan segelintir manusia yang berpenampilan seperti penampilan Islam. Ya, sampai masang bom panci pakai jilbab, lewat. menakutkan sekali dalam berpenampilan Islam ini perlu ada wala di sini. Loyalitas. Kitanya harus boomingkan. Makanya badar Islam gorib pasaya udu kama badar apa tuh badir kurofa. Islam asing akan kembali asing. Beruntung orang yang merasa asing. Gitu loh. Tapi tidak mengasingkan diri. Sudah memang Islam asing. Antum tegakin sunnah asing di keluarga antum. Cuma antum nolak kalian begitu. Yang lain enggak asing. Tapi jangan kita bangga mengasingkan diri. Tetap bergaul. Orang Islam boleh gotong royong dan kerja bakti. Masa enggak boleh? Orang Islam boleh ikut kegiatan ronda malam keliling. Ada aktivitas lakukan. Kalau Islam ajarkan kok kalau sebelum macul baca bismillah, betul? Azan berkumandang, stop maculnya, betul? Atau mau kemana? Azan. Allah manggil. Kan enak bisa didakwahin. Ya, cuci tangan, rapi bersih, ganti baju, sholat. Wah juga nanti, ya kan mau ketemu Allah. Kita mau ketemu orang aja berdandan sampai wangi, usah ketemu Allah, dekil amat. Sehingga kita bisa berdakwah. Ada yang Islam ajarkan, intizar ada, bukan tidak, menanti waktu ibadah ada. Coba dakwahkan manusia, sampai betul-betul loyalitas kita dalam hukum yang ada, membuat manusia gampang dalam beragama. Memuji anak orang, walaupun bukan anak kita nih, yang kecil-kecil lucu, Allah, Masya Allah ya. Berbagai paham agama nih, yang laki nih, yang Ismail, yang perempuan pakai gudung, ya Allah, anak siapa nih? Orang kan bikin bangga, senang, Masya Allah. Atum lihat ya, kalau kita duduk di majlis masyayikh itu, ya Allah, syekh-syekh yang semangat di Nabawi itu kalau ceramah, kalau lihat anak-anak kecil, oh ya Allah, ya Habib, ya Allah, bisa membagi waktu itu gitu. Karena memang mensupport gitu lah. Kita punya perusahaan boleh sampaikan kepada pegawai kita, di kelas tiap minggu ada yang nyetor apa satu juz saya naikin gajinya. Berlomba-lomba apa? Enggak jadi miskin bantu orang. Enggak jadi miskin cuma kan tersupport mereka kan. Oh, Masya Allah. Aneh betah di sini kan perusahaan halal, terus kalau kita tambah satu juz apalan tambah gaji kan dahsyat, betul Masya Allah. Kenapa? Berharganya para penghafal Quran. Ini bagian dari loyal kita. Supaya orang terbiasa. Kenapa? Makin banyak agama, makin banyak Quran didengungkan, makin tenang keadaannya. Inna syaitan yafir min baitilladzi tuqra fi suratul baqarah. La taj'alu buyutakum maqabir. Perusahaan kita kan rumah. Setan kabur dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Jangan jadikan perusahaan kalian seperti rumah yang kosong, kayak kuburan. Makin banyak orang penghafal kan makin tenang. Udah gak usah khawatir. Korupsi itu kan kerjaan setan. Dibisikin orang untuk korupsi. Ya sekarang agama dikencengin. Lihat efeknya. Sehingga akhirnya agama terbiasa. Udah dianggap biasa. Oh iya ya. Asik. Iyalah. Apalagi kalau sampai levelnya Allah suka. Man adali waliyan fakut adhan turbil harb. Siapa yang menyakiti orang-orang yang suka dengan ibadah kepada kasihku ya Allah. Berarti menang benderang perang terhadapku. Oh yang turun. Nah, al-baroknya di mana sekarang? Ya berlepas diri. Dari aktivitas yang memang Allah gak perintahkan, Nabi gak contohkan. Cuma memaklumi itulah bagian sebuah kehidupan. Ini bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Tegas banget tuh Ibrahim alaihissalam. Laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim idh qala liqaumihi inni bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Sudah ada suri teladan yang terbaik pada Ibrahim alaihissalam. Ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kau sembah. Wa bima ta'buduna min dunillah, dari yang kau sembah selain Allah. Kafar nabikum, kami kafir. Tegas-tegasan. Maaf ya, kami memang enggak menyembah Tuhan yang kamu sembah, pun kami enggak menyerupai penyembahan yang kamu lakukan. Makanya kalau kami enggak mengucapkan selamat, bukan kita enggak berteman sesama anak bangsa, bukan. Cuma itu akidah kita. Karena diajarkannya begitu, maaf. Tapi kata ketua, wah itu dah boleh. Kata pimpinan, itu dah gitu. Ya, sekedar mengucap itu enggak ada masalah. Kan kita enggak melakukan seperti yang mereka lakukan. Ah, ini enggak nyampe, apa enggak nyampe, belaga pilon, enggak bangga orang. Itu mana gue orang agil daripada begitu ya. Kalau agil malah begitu ya. Enggak nyampe sudah. Kok merasa boleh mirip dengan orang kafir, kan bahaya sekali. Syariat tegak bukan main-main. Yuk. Kita tegakin yuk. Baroah. Bicara orang kafir minta bantuan, kita bantu. Kerjasama, ayo. Tapi kalau bicara agama, kita suruh mirip sama mereka, maaf. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abiduna ma'abud. Masih kurang puas. Lakum dinukum waliyadi. Bagiku agamamu, bagiku agamaku. Itu buat orang kafir. Bukan buat saudara kita, bukan. Ini sama saudara kadang-kadang masuk. Cuma gara-gara beda pengajian, gak boleh dibuang. Oh, ngacur aja ente. Sampai ngajarin, belum kuat. Rasul bilang jangan. Ya, tapi kan pelan-pelan ngilanginnya, gak bisa begitu kan. Ya, ini dah. Lakum dinukum warimu. Tuh. Ini begini, makan cancilung. Gak ada di Islam, enggak. Kita harus punya stok maklum. Manusia bisa berubah dengan waktu dan tahapan. Ya kalau bicara berubah pun urusan Allah, bukan urusan kita. Kita cuma punya usaha untuk mendatangkan kebaikan. Allah akan datangkan kebaikan. Ini bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Timingnya tepat loh ini loh. Ini di ujung Desember nih, di akhir bulan Desember, kita kan masuk hitungan bulan miladia di negeri kita, betul? Nah, gak ada masalah. Karena nanti ada yang salah juga pemahamannya. Kalau ana sih alhamdulillah, saat perusahaan ana udah islami, kan? Ya alhamdulillah. Gimana maksudnya islami di sini? Liburnya Jumat, kan? Ngarang, atau dari mana libur Jumat islami? Loh, Jumat kan hari besar, kan? Yang nyuruh libur siapa? Siapa? Dia bingung. Allah ngarang, Allah yang bilang. Wa idza qudiyati shalah fantasiru fil aqwamtu min fadlillah. Baca surat Al-Jumu'ah. Maka Allah bilang, kalau udah selesai salat Jumat, bertebarlah di muka bumi, carilah rezeki. Dari mana libur? Ngarang. Ada juga yang semangat agak gulu, ada yang takzir. Agama tuh dibikin begitu tuh. Ya, politik ditarik keluar perang. Politik kan bahasa Arabnya siasa. Asiasa, ditarik dari luar medan tempur ke dunia biasa, ya payah, nggak bisa. Kita kalau ketemu orang kafir, kata Quran, fattaruhum ila adiyaki, sempitin jalan, itu di medan tempur. Kalau di luar mah ada yang namanya muwahid. Boleh kan kata orang kafir nih menistakan agama, anak mati entah di tempat yang tembak. Walaupun harus dimatikan, tunggu fatwa dulu, gak sembarangan. Karena dia muwahid. Muwahid itu apa? Orang kafir yang terikat dengan aturan main sebuah negeri. Ada perjanjian. Kata Rasul apa? Man qatala muwahidan lam yari raihatal jannah. Orang yang bunuh muwahid tidak akan pernah mencium bau surga, kata Rasul. Lihat cara Islam. Nah, ini Islam datang sebagai kedamaian. Manusia mana yang gak damai dengan Islam? Wajar di tengah-tengah perbuatan syiriknya jahiliyah sahabat mengatakan bahwa kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri mahofatan aidrikani Allah. Iya. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, ketika banyak manusia bertanya ke Rasul tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan, takut terkontaminasi keburukan. Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah, kami dulu hidup zaman jahiliyah. Hukum enggak berlaku, semuanya halal. Kayaknya asik, enggak ada larangan. Nah, fisarin, kami buruk ya Rasulullah. Wa ja'ala Allah bihadzal khair. Allah datangkan al-khair Islam. Al-khair Islam. Allah datangkan kebaikan berbentuk Islam. Nikmat yang hidup dengan agama. maka dia berlepas diri dari hal-hal yang tidak berkait dengan agama, yang dia tahu hidup ini bagaimana beragama dengan cara yang baik dan betul. Dia buatlah statement-statement yang enggak melanggar, karena dia tahu sekali semua ada hukum sebab akibat. Kalau cuma ngayal sebuah kebaikan, semua pun bisa ngayal. Tapi mukadimahnya apa? Karena hal jazal ihsan ilal ihsan. Pengen yang baik, ya buat sebab yang baik. Dengan sebab yang baik, datang yang baik. Kan begitu. Sekarang kau buat sebab yang buruk, menghayalkan yang baik, ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Jangan paksakan pemahaman Anda. Anda anti demokrasi, tapi menghalalkan demonstrasi, sama-sama sih. Oh ya, enggak bisa begitu bahasa kan. Kenapa sih enggak pakai bahasa Islam menasihati ulil amri? Atau menasihati orang yang tersesat? Kan nasihat ada di Islam. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Jangan pakai produk yang tidak Islam. Islam sudah cukup. Siapa yang bilang Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina? Sempurna sudah agama. Siapa yang bilang sempurna? Allah. Sempurnakan nikmatku atasmu, nikmatku pun sempurna. Wa raditu lakum al-islam ad-dina? Aku redha Islam sebagai agama. Cuma kita enggak paham sampai dalam. Kita cuma kupas luar. Kita anggap Islam cuma pelarian. Pelampiasan. Dimanfaatin sama orang-orang yang paham begini, ya, menjadi anggota orang-orang yang merasa putus asa. Sekolah enggak punya uang, nerusin. Kerja ngelamar ditolak mulu. Pengen nikah, nazar diplengosin. Pulang kampung malu. Aduh. Ada yang bisikin, mati syahid. Dia mati syahid. Kalau enggak, yuk kita berjuang yuk. Di negeri sana, di negeri sini. Udah, pokoknya di sana tenang aja dah. Kita bisa mati dah dengan cara yang betul. Dia enggak tahu negeri yang dia tuju untuk persiapan fisik dan keyakinan yang mantap. Mau datang ke Palestina kok cuma modal semangat, ya enggak bisa. Datang kalau kita sanggup di Islam enggak apa-apa. Ada izin pemerintah, boleh-boleh aja. Cuma harus tahu tuh medan enggak kebaca. Ya, dingin betul-betul dingin, panas betul-betul panas. Mana musuhnya gede-gede, Masya Allah. Jari orang sono, Masya Allah. Bisa raja serai di merumuk. Kita segini. Mau datang ke sono, kena dingin, pilek, kena panas, kita meriang. Betul. Jihad gak? Enggak ya. Ya begitu, kalau kuat silakan kau bakal nyusahin, negeri kita butuh pejuang, betul? Negeri ini butuh pejuang, negeri ini sedang lagi mau dicaplok sama Syiah. Dicaplok sama orang-orang yang berpikir tentang dunia. Indonesia butuh kita, butuh orang-orang Islam. Yuk kesampingkan perbedaan, dibukukan sudah. Yuk bergandeng tangan bersatu kita, jangan pikirkan hayal keindahan tentang perpecahan. Buang kebiasaan berfirqoh, buang jauh-jauh. Islam bukan firqoh. Islam bukan partai kelompok, Islam ya Islam. Bicara Anda mau berorganisasi, urusan Anda lah. Tapi ingat, jangan organisasi jadi Islam. Bahwa dulu pendahulu kita dengar Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dia bikin Nahdlatul Ulama, itu organisasi buat melawan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia bikin organisasi Muhammadiyah untuk melawan Belanda. Asal dengan Persisnya pun sama, dan beberapa yang lain pun sama. Entah bagaimana kemarinya orang mengatakan Islam itu NU, Islam itu Muhammadiyah, Islam itu Persis. Ini kan GM. Jahil murokab. Bodoh double. Dia NU dan kunut. Di Arab enggak ada NU. Yang kunut Syafi'iyah. Betul? Dia Muhammadiyah kan. Tadinya barang-barang kita anakan 2-3, kan pindah kan 11. Rawanya beda. Dibilang yang 11 Muhammadiyah, 2-3 ini NU. Inna lillah. Dari mana dalilnya? Antum ke bait hadis manapun ketemu Rasul melakukan terawih 11, 8 dengan 3 witir, betul? Zaman Umar menyaksikan Abdurrahman bin Auf dan lainnya melaksanakan 23. Umar mendiamkan, kenapa? Kenapa? pemahaman sahabat sholat raweh masna-masna, dua-dua-dua-dua enggak berbatas, nitir ganjil. Berarti minimal 11 maksimal terserah. Betul enggak? Yang perlu dibahas apa? Afdhalus sholatul lail tulal qiyam. Itu yang Nabi bilang. Sebaik-baik sholat raweh, sholat malam yang paling lama berdirinya. Kalau makin banyak rokaat, makin ngepot, ya enggak boleh. Ya pokoknya kita belajar. Oh iya. Tuh emang Belanda pengen bikin kita begini nih. Indonesia hancur, jangan mau. Indonesia bukan seperti yang mereka anggap. Indonesia beda, punya karakter. Kita yuk kompak, yuk deh. Saatnya kita kompak ya. Udah, jauhkan perpecahan sudah. Yang paling gampang dulu deh, kata Rasul, lurus rapatkan sok. Lurus rapatnya sok, kalau rapatkan ukhuwah kita. Jangan ngomong persatuan, jangan ngomong persatuan. Giliran rapat di sepak masing-masing. Gitu. Rapatin dulu dan sok deh. Karena Rasul yang nyuruh gitu loh. Baru kita bicara kemuliaan. Ini tawaran agama, betapa indahnya Islam. Ya, Masya Allah. Tidak ada keburukan. Nah kalau buat sama orang kafir, tegas ini bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafar nabikum. Berlepas diri sudah. Kalau enggak sampai ke Quran dan Sunnah, maaf. Agama ya landasannya Quran dan Sunnah, pemahaman para sahabat. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau bagus dan benar, para sahabat sudah melakukan. Ya, kita terikat sama kerjaan nih. Bisa siap ke asar. Kita biasa kita lanjutin nanti insyaallah. Ada kegiatan yang bersih lain ya, pada asar. Mungkin yang punya kegiatan silakan, yang mau bertanya pun silakan. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadol. Iya. Mungkin ada yang saya sampaikan enggak dipahami, mau ditanyakan silakan, Bro. Fadol. Atau antum yang punya kewajiban karena jam kerja, kita enggak zolim dengan waktu, Fadol. Ustaz. Antum. Batasan sesuatu dibilang tasabuh itu seperti apa? Aywa. Ustaz. Batasan tasabuh itu ketika dibilang bagaimana, Ustaz? Tasabuh itu kan menyerupai ya. Nah, sebenarnya sih innamal a'malu binniyat, semua tergantung niat. Kalau ana orang yang selalu pakai blue jeans mana-mana. Orang suka tanya, "Ustaz, nyeruntul banget sih, Ustaz." Ente kan enggak tahu penderitaan aneh gitu ya. Coba deh one day with me gitu ya. Di atas motor 650cc pakai celana ban kisut, betul ya? Harus pakai. Ada orang bilang antum pakai jeans kayak antum tasabuh bil kufar, innalillah. Ya, ana enggak pernah tasabuh, siapa yang tahu orang kafir pakai blue jeans ya. Demi Allah. Tapi artis ini antum lebih kenal di mana? Sebenarnya enggak, ya tinggal manfaatnya apa. Jangan-jangan teman-teman di Krakatau Sil semua pakai blue jeans tasabuh semua. Oh, iya enggak. Tasabuh itu niatnya memang menyerupai. Nah ini gak diperbolehkan. Kenapa antum menyerupai? Karena antum kenal yang diserupai, itu yang haram. Antum aman ahbabta, karena level tasabuh itu tuhibu, sampai antum menyukainya. Nah, kalau antum sudah menyukai, antum menyerupai. Banyak anak sekarang, coba deh, bisa pakai kayak pakai periwitan, rambut mohak-mohak, semua juga berarti ya. Selamat Gangnam Style, Gangnam Style, semua itu berarti juga. Masya Allah, ini apa? Ini takutnya tasabuh. Ulama sudah bilang haramnya mohak. Ulama sudah bilang mengenai isbal, janggut dan sebagainya. Harusnya antum ikutin ulama. Cuma antum tasawuf mau pemain bola dari Portugal pakai bewok, misalnya gitu ya. Selana dan jadi haram nantinya. Padahal itu bagus dalam Islam. Kenapa kita enggak lihat menyentuh orang-orang baik? Makanya memang pendidikan sejarah itu penting dalam pendidikan anak-anak kita ya. Kita yang salah kalau sampai anak kita lebih kenal Spiderman, Batman, atau mungkin apa namanya Robin Hood, atau mungkin kita didik anak kita lebih paham mengenal Zorro, sementara kita tahu ada yang jago pedang namanya Ali bin Abi Thalib, pernah menjadi si Zorro. Kok anak kita kenalan si Robin Hood yang jago mana, Ustaz? Iya, padahal kan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa anak kita lebih kenal sama si Rembo 1-4 yang isinya bohong semua? Ada lebih dari Rembo namanya Khalid bin Walid. jenderal yang gak pernah kalah perang. Kitanya kurang rajin. Memang kadang-kadang mungkin masa lalu kita yang mungkin gak punya agenda ketika menikah. Orang yang punya agenda ketika menikah dari mulai pilih pasangan sampai mendidik anak dipersiapkan semuanya. Kayaknya regenerasinya dahsyat. Jadi niat yang paling utama. Karena boleh jadi nanti kita mirip. Tapi kalau niatnya gak menyerupai, mau bilang apa dia? Allahu'ala. Baik. Banyak pertanyaan. Apa yang harus dilakukan ketika hidup di lingkungan penuh bid'ah? Ya, sabar. Itu modal utama. Ya, antum harus tahu dulu, ini kalau diumpamakan bid'ah ini asap, ya, tentu karena ada api. Apa yang membuat mereka ini berbuat itu gitu lah. Karena nanti ada yang ahlul bid'ah, ada yang muttabinya doang gitu lah. Ada yang ikut-ikutan, ada yang memang ahlinya. Kalau cuma ikut-ikutan, antum jangan terpancing. Enggak ada hukum buat orang yang enggak tahu tuh. Enggak ada hukum buat orang yang enggak tahu. Yang dihukum yang orang tahu sengaja. Enggak tahu lu kenapa dia berbuat. Oh, karena memang ada tradisi enggak sampai. Ya, antum sampaikan sama mereka. Kalau mereka defend, menentang, berbuat makar, ya antum hijrah lebih utama. Seperti pengajian dan sebagainya. Pertanyaan kayak gini, antum harus jangan di depan umum. Ini kelas, takut orang salah paham. Kita gak ngomong furu'iyah, biasakan dalam kajian umum gini nih, bukan bahasan yang sifatnya udah tradisi di masyarakat. Ini japri hitungannya. Antum ngomong, nanti saya jelasin. Karena hukum asalnya ada tradisi dibuat untuk sebuah kebaikan. Tapi ketika sampai dalil Quran dan Sunnah, ada menghilang. Islam mengakui bahwa hukum itu Quran, Sunnah, kemudian adat. Nah, kalau adat dibuat itu sebuah kebaikan karena dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau adat terbentuk berbenturan dengan Quran dan Sunnah, adat ngalah. Gitu. Ya. Nah, mungkin karena memang belum sampai ke mereka dulunya. Udah sampai sekarang ya, insya Allah asal penyampaiannya baik. Allah. Assalamualaikum Ustaz, mohon berikan saya saran dan nasihat. Saya bekerja di perusahaan pembinaan biangnya misionaris Indonesia. Saya bekerja sebagai staf dekorasi yang setiap Natal saya dituntut merias toko dengan atribut orang-orang mati. Di toko tersebut masih menjual daging babi juga. Terdapat transaksi di babi. Terima kasih. Tolong berikan saran dan nasihat. Luar. Nasihatnya keluar ya. Antum udah jelasin detail banget ya. Antum merasa nyaman itu ya. Masih banyak yang halal, masih banyak yang halal insya Allah ya. Bumi Allah ini luas ya Allah, kita tinggal di Indonesia. Yang antum gak sengaja ngasih makan burung dara, burung kenyang terbang tinggal 1 biji antum pendam ke tanah. 100 hari balik dibalikin 100 biji sama Allah, betul? Ini negeri suburnya, masya Allah. Antum punya empang tarikan mujair sepasang deh. Bulan depan lihat banyak amat ikan siapa itu di suburnya, masya Allah. Itu ada orang Riau di sini, ada daerah Makalam, jembatan Makalam itu di Riau itu, masya Allah. Pertamina di sana tuh, itu subur banget itu negeri, masya Allah ya. Depan rumah minyak bumi ngambil sendiri. Ketemu sama orang Bahrain, saya di sana kata mereka, wallahi Bahrain makan landas. Bahrain sama Makalam cukup sudah. Enggak perlu yang lain. Di kita berapa puluh Makalam, betul. Cuma manajemen ini yang enggak bikin enggak berkah. Kenapa? Karena pemerintahnya enggak paham. Kita minta tolong sama mayit. Waktu bisa bilang sama mayit, ikan orang kafir enggak berzikir, mayit bukan? Mayit. Kita percaya sama sistem perbankan mayit, betul? Kita bangga makan riba, tapi ngayal punya generasi yang mulia, mimpi bro. Mendingan tobat deh, buru-buru ente. Takut sama Allah gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita jika teman kita masih kental dengan bid'ah? Kita sering berkumpul dengannya, tapi saat kita sampaikan sunnah, terutama halal, haram, jawabannya selalu jangan asal bilang haram, halal. Yang ngelakuin tahu agama kok. Ya kalau dia tahu dia mau bid'ah. Ya mungkin kalau teman sama teman ngomong sama-sama tahu kali ya. Antum jangan terbebani sama dakwah makanya ya. Pakai agama buat diri sendiri aja dulu ya. Sampai teman antum melihat antum makin baik dengan agama, dia akan ikut antum nanti dengan sendirinya. Ya kan kadang-kadang kita kan kayak orang galak betul, kayak anak kecil baru nonton film Superman, langsung ikut sarung pengen terbang gitu. Nanti waktu yang bercerita, jangan langsung pengen disampaikan. Anak liatin aku ngomong, anak perhatiin kayaknya ntar di rumah gue kalau gue gitu. Anak coba bikin tadi semua suasana kayak begitu, anak geser meja, anak kasih bangku, anak ngomong, anak kumpulin orang rumah tadi, anak ngomong kayak antum pada kabur atau lain, beda apa, banyak urusan dari itu, ngobrol dulu kita baru begitu ya. Gak bisa, agama gak bisa begitu ya. Jangan, jadilah orang yang dinanti baru menyampaikan sebuah kebaikan. Makanya tahadu-tahabu itu mukadimah yang paling bagus. Jadi orang yang gemar memberi, timbulnya cinta. Merdit super bahil putet moda. Assalamualaikum. Apa ganjaran dari orang yang bersumpah palsu meski dengan niat baik agar orang lain tidak tersakiti? Bab sumpah ini panjang sebenarnya, tapi kalau sumpah palsu mutlak salah satu penyebab masuk neraka ini, haram hukumnya. Ya, tapi kalau kita bersumpah untuk sebuah kebaikan, bagaimana Ustaz? Ulama enggak ada yang menganggap bohong itu baik. Semua salah bohong. Kecuali antum bicara darurat. Habis dapat nanti, ya. Darurat sudah, ad-darurat tubihul mahdurat. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana agar dosa dari sumpah palsu terampuni? Ini bertobat sama Allah. Kita bertobat sama Allah. Jangankan sumpah palsu, kita nyembah berhala aja bisa tobat. Gitu ya. Kalau memang dulu kita ngerjain karena gak berilmu, gak ada hukum buat orang yang gak tahu. Assalamualaikum Ustaz, mohon diperjelas maksud Ustaz apa nih? Berhenti berfirqoh hanya Islam, sementara firqoh merupakan takdir sebagaimana sabda Rasulullah ya, 73 orang hanya satu yang benar. Berarti kan Nabi sudah kabarkan satu yang benar, atau yang ngomong betul. Ya. Memang Islam terpecah di 73, betul? Satu yang benar, berarti boleh gak? Sebenarnya gak boleh kata Rasulullah, cuma itu fitrahnya itu begitu. Ya, Nabi juga mengatakan mayyais minkum ba'di fasayur ikhtilafan katsiran, betul? Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan. Kata Rasulullah begitu kan? Bukan boleh kan? Entar dulu. Beliau bilang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasul mahdiyin, kembali ke sunnahku. Makanya jangan pernah bilang berbeda itu rahmat. Kalau berbeda dikatakan rahmat, persatuan bencana dong. Tapi setelah ini antum mau berfirqoh, urusan antum dan itu udah nyampe gitu loh ya. Apa salahnya kita bersatu tanpa berfirqoh? Yuk belajar dengan betul. Oh ya, persatuan kita ini membuat solid Islam di Indonesia. Pernah dengar kan yang namanya Jenderal Sudirman, betul? Itu kan jelas ulama Muhammadiyah dari Rembang kan? Pernah dengar enggak Kiai Haji Nur Ali di Bekasi sana? Perjuangannya itu murid dari Hasyim Asy'ari mengusir Belanda dengan istilah Kerawang Bekasi. Kompak, enggak ada perbedaan di antara mereka. Kabur Belanda dari Jakarta, dari Indonesia. Karena bersatu itu penting sekali. Bicara antum mau berorganisasi, urusan antum. Ini negara dengan organisasi. Tapi jangan organisasikan agama gitu loh. Ya. Wallahu a'lam, semoga Allah yahdina insyaallah. Bagaimana jika anak istri meminta masuk pesantren, anak laki putri, anak putri meminta masuk pesantren di mana pesantren tersebut bila belum full sunnah, karena ketertarikan putri saya akan fasilitas bagusnya pesantren di mana sudah dilakukan survei pesantren nanti. Wallahu a'lam akhifillah, kalau kita tahu memang akidah manhaj pesantren tersebut enggak jelas ya jangan. Ya. Kalau cari yang sempurna sih enggak ada di dunia. Ya, makanya orang tua jangan menyerahkan anak begitu saja, perlu ada dialog, lihat perkembangan anak-anak kita. Ya, mungkin dia enggak bisa masuk ke pesantren yang maksimal sunnahnya. Mau gak mau di sini dulu, tapi di backup sambil diingetin ya. Atau mungkin nanti tetap ada kesalahan, tapi perlu tahu kesalahan tersebut ya. Karena al-ummu madrasatul ula laisatil madrasa madrasa, bukan sekolah yang dikatakan madrasa, ibu adalah sekolah. Jadi orang tua perlu perhatian sama anak, takutnya nanti malah manhajnya berbeda sama orang tua. Anak pahami begini, ibu pahami begini, ujung-ujungnya berarti kayak ini salah. Ya, pahami manhaj yang betul. Wallahu musta'an. Kita bahas nanti pada asal lebih total lagi nanti. Atau terikat dengan waktu. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ya, ya Allah saya minta maaf ya. Pada kekurangan, hilangkan dalam penyampaian. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan fatwa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.